bersama, bahagia di cakrawala, untuk menawar tukaran lagi hati ini. Kenanya apa yang kau tujukan untukku, pakai empal untuk menekan. Biarkan aku jauh dari ramainya dunia, agar tak terkapan dari cengkeramannya. Selamat berpisah, ucapkan padamu, sungguh pun kau masih mengharap. Itulah kekuatanku, takkan mungkin terus kembali. Kadangkala aku ingin pergi, kadangkala aku melamun, hati ini berat. Mengirim kepergianku dengan membawa goresan di dalam hati. Yang kau tujukan untukku, pakai empedu melekat dalam hatiku. Biarkan aku jauh dari ramainya dunia, agar tak tergapai dari cengkeramannya. Selamat berpisah, ucapkan padamu, sungguh pun kau masih mengharap diriku lagi. Cukuplah sudah, ulah perbuatanmu, takkan mungkin terulang kembali. Kadangkala aku melamun, hati ini batu. Cinta sendu mengiring kepergianku dengan membawa.